Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah masuk surat Al-Mulk. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan pula bahwa surat ini ada di dalam At-Taurah. Dan di antara keistimewaannya, mereka yang hafal ayat ini, surat ini, dan memahaminya, mengamalkannya tentunya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani Hasan, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu jannah. Satu surat di dalam kitabullah, satu surat di dalam Al-Qur'an, tidak ada lain kecuali 30 ayat. Hadis ini, oke, faedahnya, hadis ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa bismillah bukan termasuk bagian dari ayat Al-Quran, kecuali dalam surat An-Naml. Bismillah tidak termasuk ayat Al-Quran berdasarkan dari ini. Karena ayat tabarakalladzi biyadihil mulk itu 30 ayat tanpa bismillah. Nah, ma hiya illa 30 ayatan syafa'at li rajulin. Dia memberi syafaat, memintakan syafaat. Dia memintakan syafaat untuk seseorang. Fa akhrajathu minan nar. Mengeluarkan orang itu dari neraka. Wa adkhalathu al-jannah. Dan memasukkannya ke dalam jannah. Ini surat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, sudah banyak yang hafal kita ya. Nah, kita mempelajari, kita membaca pada kesempatan ini, kita berusaha ya, kita menghafalnya, belum hafal ya, kita pun mengenal, memahami makna-maknanya. Nah, ayat-ayat yang pertama sampai 5-10 ayat itu, atau beberapa ayat, berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha sempurna, yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, di tangannya kekuasaan seluruh yang ada di alam semesta ini, dikuasai dan dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah, dari kepemilikan Allah. Bahkan semua perbuatan dan sifat-sifat kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lalu, Dia menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalannya. Kata para ulama, kenapa al-maut didahulukan? Kenapa al-maut didahulukan? Karena orang yang mereka itu ahsanu amala, orang yang memperbagus, yang paling baik amalannya, itu orang yang mampu menjadikan al-maut sebagai da'i yang mendorong dia untuk beramal. Nah, yang kematian itu seakan-akan berada di depan matanya. Apa itu kematian? Ketika di dalam riwayat Israiliyat, salah seorang putra Nabi Adam meninggal dunia, mati, mungkin yang dimaksud adalah Habil, Hawa bertanya, ketika dia bertanya kok diberitahukan bahwa anaknya mati, apa itu al-maut, apa itu mati? Mati itu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan, tidak minum, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak berdiri, tidak duduk, tidak jalan, tidak berbaring. Coba, apa itu kematian? Bayangkan tidak makan, tidak minum, seperti itu keadaannya. Kemudian dalam riwayat itu diceritakan Hawa pun menjerit, anaknya tidak bisa apa-apa lagi. Dan ini memang dijadikan oleh para salafun salih sebagai pelecut, cambuk untuk membuat mereka beramal. Malam sebagian mereka itu sengaja membuat liang lahat di dalam kamarnya. Dia buat seukuran dirinya. Kemudian ketika muncul rasa malas untuk bangun malam, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan kasur, masuk ke dalam liang lahat itu dalam keadaan lampu, keadaan gelap gulita. Dia berbaring di kedalaman, betul-betul kedalaman kuburan. Dia buat di kamarnya, baring, menggigil ketakutan dia. Nah, yang seperti ini akan kamu rasakan. Kamu masih mau malas-malasan beribadah kepada Allah, takut luar biasa, akhirnya dia salat. Mereka yang mampu menjadikan kematian itu ada, senantiasa membayang di hadapannya, itu akan mendorong dia untuk memperbaiki amalan. Orang-orang yang mukmin, mereka tahu bahwa kematian itu bukan perjalanan terakhir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum ba'da dzalika inda rabbika takhtasimun. Kemudian kamu akan bertikai di hadapan Rabbmu. Jadi kematian itu bukan perjalanan terakhir, bukan peristirahatan terakhir. Setelah itu ada urusan lainnya, ada urusan yang berikutnya. Tidak mudah, tidak akan lepas begitu saja. Nah, maka persiapkan diri untuk selamat, jangan sampai bangkrut di hari kemudian nanti. Nah, itulah kebangkrutan yang hakiki. Betul-betul bangkrut, dia bawa amalan puasa Ramadan yang masya Allah, tidak ada satu hari pun di dalam bulan Ramadan pasti terisi dengan kegiatan ibadah, baik yang ibadah maliyah maupun ibadah badaniyah, dia kerjakan semua, subhanallah. Nah, ya, sedekahnya banyak, kemudian amalan-amalan yang lainnya, zikirnya, baca Qur'annya, satu bulan khatam 6 kali. Ada yang sudah selesai khatam? Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Fit? Sudah selesai? Baru juz berapa? Ini bulan yang perlu dimanfaatkan. Syukuri, ini nikmat Allah. Bagaimana kita lihat kemarin, nikmat Allah yang tiada tara, tiada terhingga. Dan kalau kamu bersyukur, mensyukuri nikmat itu, pasti Allah tambah. Mereka yang mensyukuri datangnya Ramadan, Allah tambah nikmat. Dia akan mampu untuk merasakan nikmatnya Ramadan itu, dan sedihnya dia ditinggal bulan Ramadan luar biasa. Ketika datang bulan Ramadan itu luar biasa, dia gembiranya, bahagianya. Nah, menunjukkan dia syukur kepada Allah, dia manfaatkan. Kayak tadi, tidak ada satupun hari, waktu yang kosong dari ibadah. Ingat, zikir itu bukan hanya lisan yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia tahu kalau dia berada dalam pengawasan Allah. Itu zikir. Itu termasuk zikir yang tinggi, yang afdal. Dia tahu bahwa dia diperintah oleh Allah, dalam pengawasan Allah. Sampai pada tingkat seperti ini, dia berada dalam keadaan zikrullah. Nah, ini yang utama. Bukan hanya sekedar mungkin mengucapannya subhanallah, hatinya dari mana-mana. Astagfirullah, tapi tidak ada hatinya untuk menyesali kesalahan dosa yang dia lakukan. Bahwa disebutkan ya, betapa banyak orang yang mustaghfir mamkut. Betapa banyak orang yang mengucapkan astagfirullah tapi dimarahi, dibenci oleh Allah. Ucapannya astagfirullah tapi hatinya enggak pernah menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Kesalahan yang dia perbuat terus. Nah, ini bulan Ramadan. Manfaatkan waktu. Syukuri nikmat Allah ini. Nah, dan kalau ini mungkin ayat-ayat ini bisa dijadikan salah satu pendorong. Nah, kematian itu bisa menjadi pendorong bahwa kita akan setelah kematian akan bertemu kembali. Jangan jadi orang yang bangkrut. Bukan kehilangan dinar dan dirham. Di hari kiamat tidak ada lagi. Ya, hari yang Allah katakan la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak lagi ada gunanya harta dan anak untuk menebus diri kita. Tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Mau berapa miliar kekayaan kita mau ditebus di hari itu, tidak ada artinya. Makanya sia-sia, alangkah ruginya orang yang bangkrut di sana. Dia bawa pahala sholatnya, sholat lailnya, puasanya, jihadnya, dakwahnya. Nah, tapi dalam keadaan dia tetap menzalimi orang lain. Nah, ini yang kita tetap dalam keadaan berbuat zalim, melanggar hak-hak orang lain. Akhirnya di akhirat kebaikan-kebaikan yang dia bawa itu dia operkan, diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Kalau belum cukup untuk menebus kezalimannya, kejelekan mereka diberikan kepada dia, diberikan kepada dia dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Alangkah ruginya. Makanya ketika di dalam keadaan di zaman Rasulullah sendiri masih hidup, seorang wanita yang banyak sholat, banyak sholatnya malam hari, banyak puasanya di siang hari, tapi tetangganya selalu tersakiti oleh lisannya, mencaci, memaki, menggunjing, menghibah, namimah, menipu. Ditanyakan kepada Rasulullah, dia finnar. Alangkah rugi, ruginya. Allah tidak berhajat kita meninggalkan makan dan minum, ya, bercampur dengan keluarga, tapi nah, masih ada kauluzur, kedustaan, kebohongan dari tindakan kita dan ucapan-ucapan kita. Nah, masing-masing kita bisa menilai, masing-masing kita bisa mengoreksi, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan jadikan al-maut ini sebagai salah satu pendorong untuk kita memperbaiki diri. Mereka pun para salafus saleh mengingatkan kafa bil mauti ibrah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bahwa saya nanti akan seperti itu. Bahwa nanti kita juga akan melewati masanya dan tidak ada yang tahu kapan. Tidak ada yang tahu kapan. Baru takbir Allahu Akbar, sudah hilang rohnya. Selesai sholat tarawih, pulang, tidur, istirahat, hilang nyawanya. Siapa menjamin? Dia menyesal, menyesal. Orang yang baik menyesal, apalagi yang jelek. Yang baik menyesal, kenapa saya tidak memperbaiki amalan? Kenapa saya tidak memperbanyak amalan ke soleh? Membuat apa? Memperbaiki niatnya. Penyesalan. Nah, apalagi yang jelek, lebih-lebih celaka lagi. Nah, dan kematian itu kata para ulama bukan yakni adamun mah, murni tidak ada, tapi dia cuma apa kata mereka berhentinya kehubungan keterkaitan antara roh dengan jasad dan ada penghalang. Nah, sebagian mereka mengatakan seperti itu. Namun yang jelas Kalau orang itu sudah mati, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari dia. Kalau kecuali kalau sebelum itu dia telah memberikan apa namanya, menyiapkan nama itu amalan-amalan kebaikan-kebaikan itu bermanfaat untuk dia dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Nah, kehidupan dan kematian itu ujian bagi kita, siapa yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas karena Allah dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup ayat-ayatnya ini, wa huwal azizul ghafur. Allah aziz, sebagai peringatan kepada kita. Allah Maha perkasa. Mereka yang berbuat jahat, berbuat salah, berbuat dosa itu tidak bisa mengalahkan Allah, tidak bisa lari dari Allah. Allah mampu untuk menghukumnya, Allah mampu untuk menindaknya, Allah mampu untuk menyiksanya. Dia tidak akan mungkin lolos dalam kehidupan dunia yang dia diberikan kepadanya kemampuan untuk beramal, tapi tidak dia manfaatkan kehidupan tersebut, maka Allah Maha perkasa, tidak mungkin bisa dikalahkannya. Tapi Allah juga Al-Ghafur, Maha pengampun bagi orang-orang yang datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan kembali. Jatuh mereka dalam kehidupannya, tidak mereka persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Nah, jatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa. Tapi Allah Maha mengampun bagi mereka yang betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, ini bulan Ramadan. Sebelum berlalu lebih jauh Ramadan, kita buka memori kita setahun yang lalu, mulai dari terbitnya hilal Syawal. Kita menikmati Idul Fitri, kembali makan siang. Hitung-hitunglah, muhasabah, hitung-hitung dosa besar yang kita lakukan. Dosa kecil sangat banyak, yang la mahalah, yang mau tidak mau kita kerjakan. Kutiba li bani Adam zina la budda min aw kama qala. Dicatat bagi bani Adam itu perbuatan zina yang tidak mungkin bisa dia elakkan. Zina mata. Nah, kita keluar rumah sudah berzina matanya. Alangkah ruginya kalian para syabab, sudah di pondok lingkungan seperti ini terbimbing terjaga, kalian sodorkan diri kalian kepada serigala kelaparan di luar pondok. Kalian lepas ke mata kalian, nggak rugi loh. Nah, sekarang belum kalian rasakan akibatnya, belum kalian rasakan. Tapi sebagian kan di antara kalian sudah merasakannya. Sebagian dari kalian sudah merasakannya, rusaknya hafalannya, melanggar, malas beribadah, itu buah. Nah, merokok, mendengarkan musik, itu buah maksiat. Dari yang pertama dia renungkan. Ya, alhamdulillah Allah. Nah, Allah ingatkan kali tertangkap dihukum. Sebetulnya hukuman itu bukan hukuman siksaan. Nah, ya, peringatan mestinya kalian sadar. Nah, ini para sahabat, para bapak aja sudah demikian. Keluar rumah matanya sudah berzina, telinganya berzina, kiri kanan sudah enggak bisa lagi mau kemana, mau lewat. Nah, yang di dunia kita berusaha untuk menunduk ke bawah, nengok ke bawah juga terlihat. Nah, kalian sudah terbimbing seperti ini, terjaga. Kalian sodorkan diri kalian kepada kotoran seperti itu. Ya. Sekarang mungkin, Masya Allah, mungkin belum kalian rasakan sekali buahnya. Na'udzubillah. Bukan berharap, tapi ketika nanti 5 atau 10 tahun lagi ada yang mungkin gabung dengan Hizbiyun, tidak heran Ya, enggak heran. Nauzubillah. Mudah-mudahan jangan. Tapi itu bibit. Ya. Allah sudah nyatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Karena apa yang dia usahakan? Karena apa yang dia usahakan? Nah, jadilah pemuda tua kata mereka. Pemuda tua, badannya tuh kecil, usianya muda, tapi pikirannya sudah pikiran orang tua. Pikirannya tembus ke akhirat nanti, apa menjadi apa saya? Di mana nanti saya akan berada bersama Abdullah bin Abbas atau bersama Abdullah Al-Qasimi? Tahu Abdullah Al-Qasimi? Ini masya Allah orang yang hidup di zaman-zaman setelah Nabi, zaman-zaman kita. Luar biasa membela dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi kemudian murtad. Murtad. Jadi simbol disebutkan oleh para ulama. Akhbarul Munkar, sebagian mereka yang menulis ya, menceritakan dalam sebuah risalah Akhbarul Muntakisin. Orang-orang yang terbalik terjungkit, terjungkal. Nah, orang-orang yang terjungkal, diantaranya adalah Abdullah Al-Qasim. Luar biasa bantahan-bantahan tulisan-tulisan dia membela dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab awal-awal. Tapi kemudian ternyata mungkin tidak ikhlas atau didorong lagi oleh kemaksiatan syahwat. Biasa pangkalnya adalah syahwat. Fitnah syubhat itu awalnya dari fitnah syahwat yang diremehkan. Akhirnya nah, jadi murtad. Sekali berdia punya ilmu yang luar biasa dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apanya. Nah, maka lebih penting menjaga keselamatan hati. Syekhuna Muqbil rahimahullah sering menyebutkan, nah, bersihnya hati itulah yang adil husyik. Bersihnya hati, selamatnya hati itu enggak ada yang menandinginya. Makanya Rasulullah SAW sendiri pun yang sudah bersih hatinya seperti itu, subhanallah, tidak mau menerima apa yang diberita ataupun apa dari yang orang lain, sahabatnya yang lainnya, karena ingin beliau bertemu dengan sahabat-sahabat dalam keadaan hatinya bersih, enggak ada ganjalan apapun. Itu beliau enggak ada dalam hatinya ghil, hasad, dendam, kebencian, permusuhan. Nah, ini ayat-ayat yang pertama ini sebetulnya betul-betul kita diingatkan bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, di balik itu ada perhitungan. Yang halal ada perhitungannya. Yang halal yang kita dapatkan itu ada perhitungannya. Kalau yang haram enggak usah ditanya. Ya. Kalau dengan cara mengampas hak orang lain, kita tidak akan mengembalikan harta yang kita ambil. Kita tidak akan mengembalikan harta yang kita ambil dari dia. Apa yang kita berikan kepada dia? Amalan kita. Sesampainya kita bangun malam, masya Allah, tarawih, kita jaga-jaga, nah, memperbanyak puasa kita jaga, ini pahalanya untuk orang lain. Kan rugi. Jadi orang bakhil lah. Dalam hal ini seperti ini, jadilah orang yang bakhil. Ya, dalam hal yang seperti ini, jadilah orang yang bakhil. Jangan berikan pahala itu untuk orang lain. Kita beramal, kita berusaha, berjuang untuk memperbaiki diri. Nah, mensucikan hati, menjaga hati, tapi upahmu pahalanya untuk orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dulu mungkin yang bisa diingatkan terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tuh menjadi pendorong kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Ya, masing-masing kita setelah kenal, taulah kadar dirinya. Dia yang menilai dia bertakwa atau tidak. Dia yang menilai dirinya bertakwa atau tidak. Tapi sebagai sinyal, sebagai tanda-tanda rambu-rambu untuk kita bisa menilai diri sendiri, muncul kelemahan, muncul rasa berat untuk melaksanakan ketaatan, itu tanda penyakit. Istadriku, ya, cepat susul, cepat perbaiki. Lebih-lebih antum para sahabat, sulit untuk memahami Al-Quran, susul dulu untuk menghafal Al-Quran, berarti ada dosa, ada penyakit dalam hati. Cari sebabnya, banyak istighfar dan banyak tobat. Nah, Allah sudah janjikan, intaqullaha yaj'al lakum furqanan. Tidak ada yang bodoh. Orang-orang beriman itu orang-orang yang pintar. Anak-anak salafiyin itu orang-orang yang pintar. Ya, maka nah, berusaha untuk mendapatkan takwa Allah. Perbanyak dekat hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika.